Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني رحمني ورحمكم الله melengkapi pembahasan sebelumnya bahwa mereka salafun as-salih adalah tauladan karena mereka adalah orang-orang yang memiliki al-akhlaqul karimah, dan telah kita ketahui bersama bahwa al-khuluqul hasan, al-khuluqul karim, akhlakul karimah itu tidak terbatas pada baiknya muamalah seseorang dengan makhluk. Tetapi justru yang menjadi asas, menjadi dasar adalah baiknya muamalah seorang hamba dengan khaliq, dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu tampak dengan tiga perkara sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahmatullah alaih. Orang yang akhlaknya baik kepada Allah, yang pertama, dia selalu membenarkan yusaddiq berita-berita dari Allah subhanah dan Rasulnya. Yang kedua, orang yang akhlaknya baik dalam muamalah dia kepada Allah adalah orang yang selalu menerima ahkam, hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Menerimanya dan tidak menolaknya. Dan yang ketiga adalah ridha dengan qadha. Sabar, ridha dengan qadha Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pada kesempatan kali ini, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kita akan melengkapi bagian yang kedua dari akhlak yang baik, yaitu husnul khuluq fi muamalatil khalqi. Baiknya akhlak di dalam bermuamalah dengan makhluk. Dan itu dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain, ya, mereka mencontoh Rasul alaihi salatu wassalam. Sebagai contoh, satu saja contoh yang menunjukkan baiknya muamalah salaf dengan makhluk. Dan itu adalah contoh dari Rasul alaihi salatu wassalam. Baiknya Islam di dalam bermuamalah dengan tetangga. Muamalatu al-khalq ma'a jarih. Bagaimana kita bermuamalah dengan tetangga, itu sudah diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan Nabi mengatakan, ma zala Jibril yusini fil jar hatta wanantu annahu sayuwarrithuhu. Au kama qala Rasul alaihi salatu wassalam. Jibril seringkali datang memberikan wasiat untuk aku berbuat baik kepada tetangga, sampai-sampai aku menyangka tetangga punya hak untuk diwarisi atau mendapatkan warisan. Saking besarnya hak jar tetangga. Nah, Nabi mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Dalam lafaz yang lain, fala yu'dhi jarahu. jangan dia menyakiti apa? Tetangganya. Berbuat baik kepada tetangga, jangan menyakiti. Nabi juga berpesan kepada para sahabat dan itu mereka lakukan. Idza tabakhta maraqatan fa'akthir ma'aha wa ta'ahad jiranak. Kalau kamu memasak marok, ya, daging yang berkuah, fa'akthir ma'aha, jangan lupa kamu perbanyak airnya. Wa ta'ahad jiranak, dan perhatikan tetangga-tetanggamu. Ini salah satu contoh. Bagaimana Rasul alaihi salatu wasallam mengajarkan kepada para sahabat, sekaligus bagaimana para sahabat mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam. Dan itu sangat banyak ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah dalam hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam, dalam Al-Qur'anul Karim, dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Dan dari situlah maka para ulama berusaha untuk memberikan definisi apa sesungguhnya akhlak yang apa? Baik di dalam bermuamalah dengan makhluk. Kita akan sebutkan apa yang dinukilkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahmatullah alaih. Beliau mengatakan bahwa Al-Hasan Al-Basri memberikan ta'rif atau definisi akhlak yang baik itu adalah kafful adza wa badlun nada wa talaqatul wajhi. Hasan Al-Basri mengatakan bahwa akhlak yang baik yakni dalam bermuamalah dengan apa? Makhluk adalah kafful adza. Kafful adza yang pertama menahan diri dari mengganggu. Menahan diri dari menzalimi. Menahan diri dari menyakiti. Ini yang pertama, kafful adza. Yang kedua, wa badlun nada. Badlun nada yakni berusaha untuk memberikan manfaat, memberikan kebaikan. Yuhsin, berbuat baik. Dengan tenaganya, dengan hartanya, dengan ucapannya. Al-jud wal karam, kedermawanan dan murah hati untuk memberikan manfaat kepada makhluk, baik berupa ucapan, perbuatan, harta, atau yang semisalnya. Ini yang kedua, badlun nada. Yang ketiga, ikhwatul iman, wa talaqatul wajah. Talaqatul wajah, wajah yang berseri. Berjumpa dengan saudaranya, berjumpa dengan makhluk di talaqatil wajah, dengan wajah yang berseri. Ini yang disebutkan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, bahwa husnul khuluq adalah kaful adza wa badlun nada wa talaqatil wajah. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, coba kita perhatikan yang pertama dulu. Sesungguhnya yang pertama semua orang bisa, tidak mengganggu. Yang namanya tidak mengganggu itu kan tidak melakukan sesuatu, kalau babnya itu adalah tidak melakukan, semua orang bisa. Semua orang bisa. Jangan kamu zalimi orang itu. Jangan kamu pukul orang itu. Jangan kamu ghibai orang itu. Jangan kamu hina orang itu. Bisa atau tidak? Sesungguhnya bisa. Nah, semua kita mampu untuk tidak berbuat zalim. Semua kita mampu untuk tidak menghibai, kan seperti itu. Karena ini adalah at-tark, meninggalkan sesuatu yang haram. Ya. Maka seseorang kalau dimudahkan oleh Allah, diberi taufik untuk bisa melakukan yang pertama ini, sungguh dia adalah orang yang baik akhlaknya. Naam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Adapun yang kedua, badlun nada, ya, berusaha memberikan manfaat. Ini tidak setiap orang bisa. Ada yang Allah berikan kelebihan banyak, Allah berikan dia kekuasaan, maka dengan kekuasaannya dia bisa berbuat baik kepada orang. Ada yang Allah berikan kepadanya harta, maka dia bisa berbuat baik dengan hartanya. Ada di antara mereka yang Allah beri ilmu, dia bisa berbuat baik dengan ilmunya. Al-jud wal karam. Kedermawanan, ya, yang mendorong seorang untuk berbuat baik. Badlun nada. Naam. Adapun yang terakhir, watalaqatul wajh, wajah yang berseri. Tayyib, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita akan coba tutup kajian kita dengan membaca beberapa riwayat. Beberapa riwayat dari salaf yang menunjukkan betapa mereka sangat memperhatikan bab ini. Husnul khuluq. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Qala Ali ibn Abi Thalib. Berkata Ali ibn Abi Thalib. Man lanat kalimatuhu wajabat mahabbatuhu. Man lanat kalimatuhu. Siapa yang kalimatnya, ucapannya itu lembut. Wajabat mahabbatuhu. Maka sudah barang tentu orang ini akan dicintai. Karena orang yang lembut tutur katanya, ya, dia berbuat baik dengan lisannya. Bertutur kata yang baik, tidak kasar, tidak kaku, ya, tidak mencela, tidak mencerca. Naam. Ini ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Berikutnya, ma'asyiral muslimin, an Ummi Darda. Dari Ummu Darda qalat, berkata, bata Abu Darda al-lailah yusalli faja'ala yabki. Ummu Darda, ya, menceritakan tentang suaminya Abu Darda. Di suatu malam Abu Darda salat, yusalli faja'ala yabki. Dalam salatnya menangis. Ternyata ketika menangis beliau berdoa, yaqul, mungkin dalam sujudnya. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, Engkau telah memperbaiki, memperbagus khuluqi, khalqi, yakni jasadku. Allahumma ahsanta khalqi, ya Allah, Engkau telah baguskan jasadku. Fa ahsin khuluqi. Maka perbaikilah akhlakku. Itu dibaca terus, yuraddiduha. Diulang terus kalimat ini dalam doanya. Di malam itu, ketika sujud baca doa itu. Baca doa itu didengar oleh istrinya. Hatta asbah, sampai waktu pagi. Fakultu, maka aku tanyakan kepada suamiku, ya Abu Darda, makana du'auka mundul lailah illa fi husnil khuluqi. Wahai Abu Darda, kenapa saya dengar doamu semalaman adalah ini, minta kepada Allah akhlak yang baik. Qala, berkata Abu Darda, ya Ummu Darda, wahai Ummu Darda, innal abdal muslim, sesungguhnya seorang hamba muslim, na'am, yuhassinu khuluqah, dia berusaha untuk membaguskan akhlaknya, berjuang agar akhlaknya baik. Karena akhlak itu sebagiannya muktasabah, sebagiannya harus diusahakan, diupayakan, dilatih. Seorang hamba muslim, ya, dia memperbagus akhlaknya, hatta yudkhilahu husnu khuluqihil jannah, sehingga akhlaknya yang baik itu menjadi sebab dia masuk ke dalam jannah. Sebaliknya, wayasu'u khuluquh. Tetapi ada seorang muslim yang dia jelek akhlaknya, dibiarkan akhlak itu ada padanya, hatta yudkhilahu su'u khuluqihin nara, sehingga akhlaknya yang buruk memasukkan dia ke dalam neraka. Demikian, ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah. Bagaimana salaf sangat memperhatikan bab ini. Akhlak yang baik. Nah, diriwayatkan oleh Sahibul Hilyah, Hilyatul Awliya, dari Qatadah. Qatadah qala su'ila Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, pernah Ibnu Umar ditanya, hal kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhakun, apakah para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain mereka juga tertawa? Nah, apakah didapatkan sahabat itu tertawa? Orang kan ada dua kemungkinan. Wajahnya masem terus. Ya. Kalau bahasa Jawanya itu mesengut. Mesengut. Muram. Abus. Baik. Tapi ada yang murah senyum. Ya. Sesekali tertawa. Nah, sebagian orang menganggap bahwa wibawa itu dengan wajah yang seram. Saya harus seram agar wibawa ini. Apakah seperti itu? Ditanya Ibnu Umar, hal kana ashabun Nabi alaihi salatu wasallam yadhakun, apakah sahabat-sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain yadhakun? Qala na'am, iya. Mereka pun tertawa, para sahabat. Wal imanu fi qulubihim a'zamu minal jibal. Tapi kamu harus ingat bahwa iman pada hati-hati mereka lebih besar daripada jibal, daripada gunung. Bukan tertawanya orang-orang yang lalai. Bukan tertawanya orang-orang yang tenggelam dalam dunia, tidak. Nah, sahabat juga tertawa. Bahkan Rasul pun alaihi salatu wassalam, ya, beliau tertawa. Dan kebanyakan tertawanya Rasul adalah mada? At-tabassum. Beliau tersenyum. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Diriwayatkan pula dari Ibnu Umar. Ibnu Umar pernah berkata, al-birru syai'un hayyinun. Al-bir, berbuat baik itu sesungguhnya syai'un hayyinun. Sesuatu yang mudah. Nah, tidak harus mahal. Berbuat baik itu, kata beliau, syai'un hayyinun. Apa itu? Ternyata yang beliau maksud adalah wajhun taliqun, wajah yang berseri, wa kalamun layyinun, dan kalimat yang lembut. Naam, adem, tentram. Naam, dan antum bisa bayangkan kalau ini ada di tengah keluarga, ada di tengah masyarakat, ada di dalam apa madaris, madrasah-madrasah kita. Naam. Betul kata Ibnu Umar, al-birru syai'un hayyin. Nah, bahkan terkadang ada orang memberi sesuatu tapi menyakitkan. Tangannya betul, memberikan sesuatu, harta sesuatu. Tapi pandangannya menunjukkan kesinisan. Atau mungkin ada ucapan yang menunjukkan mengungkit-ungkit apa? Kebaikan. Wabillahi taufiq. Orang yang menerima pun juga berat, berat hati. Ini orang gimana ini? Memberi tapi wajahnya tampak sinis. Wajahnya tampak berat hati. Lebih baik tidak memberi apa-apa tetapi wajahnya apa? Berseri. Syai'un hayyin wajhun taliqun wa kalamun layyinun. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah. Kita baca ucapan Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu kana yaqul. Adalah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Man lam yara anna kalamahu min amalihi wa anna khuluqahu min dinihi halaka wa huwa la yash'ur." Man lam yara, siapa yang tidak menganggap anna kalamahu, bahwasanya ucapannya, min amalihi, termasuk dari amalannya. Orang tidak menganggap ucapan adalah amalan. Akhirnya apa? Tidak hati-hati. Dia pikir ucapan itu ya sesuatu yang tidak dihitung sebagai amalan. Padahal lisan ini luar biasa kalau bicara. Bisa tidak berhenti-henti. Apalagi asik ngobrol, wah, ngobrol kejelekan orang. Luar biasa, yang tidak terasa. Satu jam berlalu, dua jam, tiga jam. Nah, tapi kalau pelajaran sorof lama banget kan gitu kan. Sorof nahwu, aduh, nahwu ini, sorof ini. Ini lagi cerita masa kita juga kan merasakan. Tapi kalau sudah bicara orang, padahal ini kabiroh, dosa besar, terus satu jam, luar biasa, dua jam, yang dengarkan juga asik. Naam, maka diingatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dan ini termasuk adziyah, ya, termasuk adziyah. Lesan menghibah itu adziyah. Adziyah. Gangguan. Padahal kita dikatakan akhlaknya baik, kata Hasan al-Basri, kalau apa yang pertama? Kaful adza. Menahan diri dari apa? Adziyah. Gangguan. Diingatkan oleh Abu Hurairah, bahwa orang yang tidak menganggap ucapannya sebagai amalannya, dan orang yang tidak menganggap bahwa akhlak itu termasuk agama, halaka, dia akan binasa, wa huwa la yas'ur, dalam keadaan dia tidak menyangka. Nah, makanya nanti pada hari kiamat ada orang-orang yang bangkrut, muflis. Nabi bertanya kepada para sahabat, atadruna manil muflis, tahukah kalian siapa orang-orang yang bangkrut? Sahabat menjawab, ya seperti keumuman orang, ya Rasulullah, orang yang bangkrut itu orang yang dagangannya habis, barangnya habis, uangnya tidak ada, itu bangkrut. Betul ya? Laris kayaknya habis barang, begitu lihat laci loh, tidak ada uang. Berarti tidak bisa dia ngatur, bangkrut ya. Kata Nabi, bukan itu yang saya maksud. Tetapi orang yang bangkrut adalah orang yang datang pada hari kiamat membawa amalan sholatnya, puasanya, ibadahnya dia bawa. Tetapi ketika di dunia, waqad syatama hadza, lisannya itu tidak terjaga. Syatama hadza. Wa qadzafa hadza. Lisannya itu mencela, mencerca. Qadzafa, qadzafa ini menuduh saudaranya berbuat zina, fahisyah. Macam-macam perbuatan zalim. Wasafaka dama hadza wa daraba hadza, memukul ini, menumpahkan darah fulan, wa akhadha mala hadza, mengambil hartanya fulan, maka diambillah hasanat dia, diberikan kepada orang-orang yang dia zalimi sampai habis. Ternyata masih banyak yang dizalimi, sehingga kejelekan orang-orang yang dizalimi diambil dan diberikan kepada orang ini. Inilah orang yang bangkrut. Sepertinya membawa sesuatu yang banyak, salatnya, ibadahnya, tapi ternyata habis, bahkan berganti dengan sayyiat, dengan kejelekan. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ini beberapa riwayat dari para sahabat. Sekarang kita coba mendengar sebagian dari ucapan dan amaliyah para tabi'in, salaf kita juga. وعن معاذ بن سعيد قال كنا عند عطاء بن أبي رباح. Berkata Mu'adz bin Sa'id, suatu saat kita sedang bersama di majelisnya Atha ibn Abi Rabah. Siapa tidak kenal Atha? Ya. Naam. Muridnya Ibnu Abbas. Muridnya Ibnu Umar. Saking banyaknya ilmunya Atha ini hitam, apa namanya, wajahnya, kulitnya. Ya, kalau dari dilihat fisiknya, ya, seperti itu, pendek. Tapi luar biasa, kalau beliau sedang duduk, manusia berkerumun. Kalau ada orang yang ingin bertanya, antri. Bahkan anak khalifah pun harus antri. Tidak ada karcis khusus untuk apa, ya. Dapat pelayanan khusus, enggak, namanya ilmu. Nah, suatu saat Ibnu Umar atau Ibnu Abbas datang ke Mekah. Orang-orang pada mengerumuni Ibnu Umar, bertanya tentang manasik, manasik haji. Kata Ibnu Umar, kenapa kalian tanya kepada aku, wa fikum Atha, padahal di tengah kalian ada Atha. Tanya kalian pada Atha, padahal Atha tabi'i. Artinya di sini, menunjukkan bagaimana sahabat, ya, mendidik umat untuk memuliakan ilmu. Jelas Ibnu Umar lebih afdol, lebih berilmu. Jelas Ibnu Abbas juga demikian. Tetapi lihat bagaimana beliau mendidik umat Nah, kita kembali pada riwayat Atha. Tadi kita sebutkan tentang Atha, bagaimana kedudukan beliau di hadapan para sahabat. Kunna inda Atha, kata Mu'ad, ketika itu kita bersama di majlis Atha ibn Abi Rabah. Fatahaddatsa rajulun bi hadis. Di tengah majlis ada seorang sedang menyampaikan hadis. Atha mendengarkan baik-baik. Alim mendengarkan faedah. Walaupun muridnya, murid juga punya hadis. Dibacakan hadis, didengar baik-baik oleh Atha. Ketika seorang ini sedang menyampaikan hadis, tiba-tiba dipotong oleh seseorang. Fa'taradalahu akhar fi hadisi. Dipotong, padahal sedang membacakan apa? Hadis. Faqala Atha, di situ Atha menasihatkan. Subhanallah, ma hadhil akhlaq. Subhanallah, akhlak apa yang seperti ini? Nah, dia sedang menyampaikan hadis. Biarkan dia sampaikan hadis. Yang lain juga sedang mendengarkan apa? Faedah. Atha melihat sesuatu pada orang yang memotong ini. Kemudian Atha menyampaikan, inni la asma'ul haditha minar rajuli wa ana a'lamu bihi. Sungguh, saya biasa mendengar hadis dari seseorang dalam keadaan saya tahu tentang hadis itu. Ada orang menyampaikan hadis kepada saya, ya. Saya dengarkan baik-baik hadis tadi. Dalam keadaan saya mungkin lebih tahu dari hadis tadi atau dari orang itu. Fa'urihi anni la uksinu minhu syai'an. Tetapi saya coba tampakkan kepadanya seakan-akan saya tidak tahu. Akhlak yang baik, ya. Contoh sederhana saja, ya. Anak kita datang, namanya anak dengan bapak, ya lebih tahu bapak kan demikian. Walaupun mungkin banyak anak kita sekarang lebih tahu dari kita. Ya. Tapi yang jelas kadang anak datang kepada kita, dia dengan tergopoh-gopoh menceritakan hasil belajarnya hari itu, misal. Kalau sang bapak mendengarkan baik-baik, Masya Allah, kira-kira apa yang akan dirasakan oleh sang anak? Tapi kalau bapaknya mengatakan, oh ini juga gampang ini, bapak ini sudah bisa ini. Sebelum umur kamu sudah bisa bapak. Oh, kayak gini, gampang ini. Kira-kira bagaimana perasaan sang anak? Besok tidak akan lapor lagi. Dan dia akan merasa bahwa hasilnya itu selalu apa? Rendah. Tapi kalau kita punya sikap, apalagi hadis sedang dibacakan, kita dengarkan baik-baik. Kita sendiri murojaah. Barangkali di tengah murojaah itu ada faedah yang kita dapatkan. Barangkali apa yang disampaikan itu malah membenarkan apa yang kita hafalkan, bisa jadi. Nah, di sini Atha ibn Abi Rabah menunjukkan bagaimana kita beradab dan berakhlak, memberikan ya kesempatan pada orang untuk bicara dan tidak menampakkan kita lebih pandai dari orang itu. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Qala Hammad ibn Zaid. Qala Hammad ibn Zaid. Berkata Hammad ibn Zaid, ma ra'aitu rajulan qat ashaddu aw ashadda tabassuman fi wujuhir rijal min Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah. Ini cerita lain tentang ulama salaf kita. Hammad bin Zaid menceritakan gurunya Ayyub As-Sikhtiyani. Ma ra'aitu rajulan, saya belum pernah melihat seorang yang lebih sering tersenyum ketika berjumpa dengan murid-muridnya atau dengan manusia. Fi wujuhir rijal min Ayyub As-Sikhtiyani, daripada Ayyub As-Sikhtiyani. Nah, baik. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Banyak riwayat ya yang menunjukkan betapa salaf kita ini orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia. Saya tutup dengan kisah Umar ibn Abdul Aziz. Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah. Suatu saat beliau dengan pengawalnya, khalifah, Beliau sedang keluar, masuk ke masjid kalau tidak salah. Gelap ketika itu. Gelap, bersama beliau ada yang mengawal. Baik. Begitu berjalan, ternyata ada orang sedang tidur di mana? Masjid. Namanya gelap. Tersampar oleh siapa? Umar bin Abdul Aziz. Rupanya orang ini marah-marah. Langsung bangkit dengan suara keras dan mengatakan, "Amajnunun anta." Tidak tahu kalau dia ini siapa? Amirul Mukminin. Apa kamu gila apa? Demikian lo bahasa kita. "Anta majnun?" Baik. Apa kata Amirul Mukminin? "Lastu bi majnun." Tidak, saya tidak gila. Kayak gitu saja. Nah ini sang pengawal ini rupanya mau bergerak untuk memukul atau memberikan hukuman. Ditahan oleh siapa? Umar bin Abdul Aziz. Jangan. Kan benar jawaban saya kan. Dia hanya tanya, saya gila atau tidak. Kan cukup saya jawab. Saya tidak gila, selesai. Apa urusannya? Udah harus apa namanya? Harus marah. Nah, yang seperti ini kadang terjadi, ya atau enggak? Kita lagi jalan tidak sengaja, ya, kemudian mungkin namanya tidak sengaja nabrak orang. Kamu gila ya? Kan kita dipancing. Ya. Baik. Ya tinggal kita jawab, alhamdulillah tidak. Ya. Alhamdulillah sehat. Afwan. Ya, kan. Sudah selesai. Mau diperpanjang urusan. Ya. Ini sifat salaf kita ini, akhlaknya luar biasa. Antum bisa bayangkan seorang Amirul Mukminin diseperti itu kan. Dalam keadaan beliau tidak sengaja. Dalam keadaan beliau keluar untuk ngurusi umat. Dalam keadaan ada pengawal yang bisa apa? Ya, membela. Tapi beliau mencegah, jangan. Ada sebuah pertanyaan. Dari mana salaf kita ini, para sahabat, para tabi'in, wa tabi'ut tabi'in, mengambil akhlak-akhlak yang mulia ini, sehingga mereka menjadi panutan. Karena mereka telah mencontoh panutan bagi umat manusia, yaitu siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai sosok terbaik yang Allah utus. Datang seorang badui masuk ke masjid. Fabala fi ta'ifatil masjid, kencing di masjid. Maka para sahabat ketika melihat itu, coba antum lihat kemungkaran ini. Fazajarahun nas, maka para sahabat ada yang mengangkat suaranya, ada yang hampir menarik mengeluarkannya. Ternyata Nabi mengajari sesuatu yang dari situ kita bisa melihat bagaimana sifat hilmnya Nabi alaihi salatu wasalam. Nabi mengatakan, da'uhu la tuzrimu, biarkan dia selesai kencing. Karena Nabi melihat ada dua hal, dua mafsadah yang tidak bisa ditinggalkan dua-duanya, salah satu harus terjadi. Maka beliau memilih mafsadah yang paling apa? Sedikit untuk selamat dari mafsadah yang lebih apa? Besar. Nah, akhlak yang baik, kalimat yang layyin, yang itu menjadikan manusia kemudian yang mengambil faedah, mendapatkan hidayah, mendapatkan kebaikan. Nah, ini semuanya ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, tentu pelajaran bagi kita semuanya untuk kita mencontoh dan menteladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan salafunas saleh. Dan ketika kita ingin untuk menjadi toladan, setidaknya menjadi toladan bagi keluarga kita, anak-anak kita, maka jadilah orang yang memiliki al-akhlaqul karimah, baik akhlak kepada Allah atau akhlak kepada mada makhluk. Ini barangkali sedikit yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.